doa masuk dan keluar kamar mandi. Pus, aku dulu ya yang mandi. Kenapa, Diva? Diva sakit perut ya? Iya, Pus. Oh iya, Pus. Sebelum kita masuk ke kamar mandi, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kenapa, Diva? Supaya setan tidak ikut mandi bersama kita. Oh, begitu ya? Tapi aku lupa doanya. Apakah teman-teman sudah tahu dan hafal doa masuk kamar mandi? Aku lupa, Diva. Ayo, coba ucapkan sekarang. Doa masuk kamar mandi adalah seperti ini, Pus. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'ith. Oh iya, sekarang aku ingat. Doanya seperti itu. Nah, aku mandi duluan ya, Pus. Baiklah. Jangan lupa gosok gigi ya. Oke, Pus. Nanti aku juga akan berdoa ketika mau masuk ke kamar mandi, supaya setan tidak mengikuti aku dan ikut mandi bersamaku. Diva, buruan dong mandinya. Aku juga mau mandi. Sebentar ya, Pus. Sebelum keluar kamar mandi, kita juga harus berdoa. Doanya seperti ini, Pus. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza'a wa afani. Nah, sekarang kamu, Pus. Tapi jangan lupa berdoa ya. Oke, Diva. Aku akan berdoa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Teman-teman, kita tidak boleh lupa berdoa ketika masuk dan keluar kamar mandi. Allah pasti akan senang bila kita rajin berdoa. Ayo, kita ulangi lagi membaca doa masuk dan keluar kamar mandi. Teman-teman ikuti Diva ya. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'ith. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza'a wa afani. Aku mohon ampunan-Mu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan telah memberikan kesehatan kepadaku.